akan mendapatlah pujangga. Ku simpan suratmu yang itu, papusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu akan berjumpa.